ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta aku lihat si dia, lincah gayanya dan dandan masa kini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura hura, hura hura, aku suka dia, suka dia. Semi di